بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kita masih membahas bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Seseorang yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kita telah membaca ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sifat-sifat yang mulia yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diantaranya ialah beliau seorang yang hanif, yang lurus. Beliau seorang yang tidak termasuk dalam kategori kaum musyrikin, tidak berbuat kesyirikan, baik syirik yang besar atau syirik yang kecil, yang itu merupakan bukti pemurnian beliau terhadap tauhid ini. Kita telah membaca ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, yang berlomba-lomba menuju ke dalam surga. Yang diantara sifatnya ialah bahwasanya mereka selamat dari kesyirikan, dari syirik yang besar atau syirik yang kecil, yang itu sebagai bentuk pemurnian dia terhadap tauhid ini. Kemudian kita telah masuk pula pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, panjang, yang menjelaskan tentang adanya 70 ribu orang dari kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Telah kita baca hadis ini dengan sempurna dan kita sebutkan beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini ialah ucapan Buraidah Ibn al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humah. Tidak ada ruqyah, ini pengobatan ruqyah, membacakan ruqyah, kecuali dari penyakit ain, penyakit hasad, atau penyakit sengatan binatang beracun. Yang dimaksud dengan ucapan ini, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau hewan yang beracun, bukan berarti kemudian melarang ruqyah pada bab-bab yang lainnya. Tetapi maksud daripada lafaz ini ialah tidak ada ruqyah yang lebih manfaat Tidak ada ruqyah yang lebih manjur, yang lebih menyembuhkan, biiznillah, kecuali kalau ruqyah untuk penyakit ain dan penyakit humah, sehingga tidak meniadakan ruqyah untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Faedah lain yang bisa kita ambil juga di sini ialah keharusan memiliki ilmu sebelum beramal. Keharusan memiliki ilmu sebelum beramal. Dan itu merupakan tindakan yang terpuji. Seperti yang dilakukan di sini oleh Husain bin Abdurrahman. Ketika dia disengat oleh kalajengking, kemudian dia mencari pengobatan ruqyah. Beliau berbuat demikian dikarenakan dasar ilmu yang beliau miliki. Yaitu ucapan Buraidah ibn Hasib radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi saya sebutkan. Dan itu merupakan tindakan yang terpuji, walaupun sebatas ilmu yang beliau ketahui. Terpuji, dipuji sendiri oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Yakni dipuji oleh beliau. Sangat bagus seseorang yang beramal dengan ilmunya. Sebatas ilmu yang dia ketahui. Kemudian, hadis lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia biasa yang tidur, yang bangun, bermimpi dan semisalnya. Bab hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan uridat alayya al-umam, ditampakkan kepada saya umat-umat, ini ialah fil manam, ditampakkan ketika beliau sedang tidur dalam mimpinya. Menunjukkan beliau manusia biasa tidur dan mimpi, dan juga sebagaimana yang telah maklum di kalangan kaum muslimin bahwasanya mimpi para nabi itu ialah wahyu. Mimpi yang hak dari para nabi itu ialah wahyu. Sehingga apa yang ditampakkan di sini kepada beliau alaihissalatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita, ini versi yang berikutnya, bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Al-haq, yang namanya kebenaran, tidak diukur dengan banyak pengikut. Tetapi diukur dengan kesesuaian, kecocokan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, banyak sedikitnya pengikut itu bukan ukuran. Ini diambil dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala belum melihat keadaan para nabi. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut 3-9. Ada seorang nabi yang punya pengikut 1 atau 2. Bahkan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwa jumlah itu, kuantitas itu bukan tolak ukur yang paten untuk menunjukkan benarnya suatu tindakan atau benarnya seseorang. Tetapi itu semuanya harus dicocokkan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang jumlah yang sedikit di atas al-haq, di atas kebenaran, seperti kondisi nabi-nabi ini tadi. Terkadang pula jumlah yang banyak, pengikut yang besar, juga sebagai tanda dia di atas kebenaran. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan kaumnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kaumnya pula. Sangat besar jumlahnya. Jumlah pengikut dua Nabi ini alaihi wassalam. Dan itu juga menunjukkan kebenaran. Bab sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pula jumlah yang sedikit menunjukkan batilnya seseorang. Menunjukkan batilnya seseorang. Demikian pula jumlah yang besar. Terkadang juga menunjukkan batilnya seseorang. Dikarenakan dia menyelisihi kitabullah. Dan menyelisihi sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekali lagi. Bukan termasuk ukuran. Benar tidaknya seseorang. Kalau semata-mata hanya melihat jumlah, melihat kuantitas. Juga di sini menunjukkan tidak boleh silau. Tidak boleh tertipu dengan banyaknya pengikut. Jangan tertipu. Apalagi kalau mereka itu ternyata tidak sesuai dengan agama Islam yang mulia ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Di mana orang-orang yang beriman kepada beliau, pengikut beliau itu sangat besar jumlahnya. Sawadun azim dalam riwayat ini disebutkan. Jumlah yang sangat besar sekali. Ini merupakan keutamaan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Naam, dan memang Nabiullah Musa ini itu merupakan Nabi terbesar di kalangan Bani Israel. Nabi terbesar di kalangan Bani Israel. Dan juga seorang Nabi yang disepakati kenabiannya oleh mereka, Bani Israel. Berbeda dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Bani Israel masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang bukan. Kemudian Taurat, kitab suci, Taurat yang diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, itu juga merupakan pegangan induk, pegangan utama Bani Israel dalam menjalankan agamanya. Nah, ini keutamaannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nah, di sini pula menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana pengikut beliau, orang-orang yang beriman dengan beliau, jumlahnya jauh lebih banyak. Lebih banyak lagi daripada pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ini keutamaan untuk beliau. Dan disepakati oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini yang paling mulia di antara semua yang ada. Dengan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah tokohnya anak Adam. Dan itu bukan merupakan kesombongan. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan beliau ini alaihissalatu wassalam lebih mulia, lebih utama daripada malaikat Jibril sekalipun. Nah, ini keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan umat Muhammad. Keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Di antara bentuk kemuliaannya disebutkan dalam riwayat ini. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Di antara keutamaan umat ini ialah pada mereka ada 70.000 orang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Ini merupakan satu bukti dari keutamaan umat ini. Masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Juga di antara bukti keutamaan umat ini dibandingkan dengan umat yang terdahulu ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka, umat ini, memberikan kepada mereka Lailatul Qadar, malam Qadar. Yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dan itu tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Juga yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan umat ini ialah bahwasanya umat ini, dan secara khusus di sini ialah para sahabatul kiram, adalah orang yang paling cepat. Orang yang paling cepat di dalam melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sabar. Dan beberapa sifat kemuliaan yang lainnya. Yang itu semuanya tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan pada umat Islam ini. Keutamaan Islam sekaligus keutamaan umat Islam. Dan cukup bagi mereka sebagai keutamaan, ialah diutusnya kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Nah, hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab, secara zahir riwayat ini itu tidak diazab, tidak dihisab secara mutlak. Yakni baik di kubur mereka ataupun nanti di hari kiamat. Baik di kubur mereka atau nanti di hari kiamat. Ini zahir riwayat ini. Masuk surga tambah hisab tambah azab. Baik itu hisab di kuburan atau menhisab nanti di hari kiamat. Dan ini merupakan karamah, merupakan kemuliaan yang Allah nugerahkan kepada mereka semua. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya bercengkrama, membicarakan perkara-perkara yang positif, bercengkrama, membicarakan perkara-perkara yang positif. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, ketika Rasulullah SAW memberitakan adanya 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab, para sahabat kemudian membicarakan tentang mereka ini. Bercengkrama di kalangan mereka tentang mereka ini. Dan fungsinya untuk mengetahui hakikat sebenarnya siapa mereka itu. Supaya mereka bisa beramal dan masuk dalam lingkupnya mereka. Kemudian dari jawaban mereka ini, jawaban-jawabannya para sahabat ini, yang mengatakan barangkali mereka itu ialah yang menemani Rasul, atau lagi yang mengatakan barangkali mereka itu yang dilahirkan dalam Islam, tidak pernah syirik, dan yang lain-lainnya. Dari jawaban mereka ini menunjukkan kepada kita, bahwasanya para sahabat sangat memahami. Para sahabat sangat memahami bahwa keutamaan di atas itu harus dicapai dengan amalan. Mereka memahami dengan baik bahwasanya keutamaan di atas harus dicapai dengan amalan. Yani masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, itu harus dicapai dengan amalan, bukan dengan angan-angan semata. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu para sahabat itu sangat dalam. Menunjukkan kedalaman ilmu para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam riwayat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Sengaja beliau menyebutkan dengan sifat, bukan dengan orang. Supaya orang-orang tersebut semangat berlomba-lomba untuk menggapai keutamaan tadi dengan sifat-sifat yang disebutkan. Dan juga untuk membuka harapan. Membuka pintu harapan bagi generasi-generasi yang setelah mereka, setelah para sahabat, untuk bisa masuk dalam lingkup orang-orang yang mendapatkan keutamaan tadi. Sehingga disebutkan dengan sifat, bukan dengan orang. Sifat yang pertama ialah humul ladzina la yastarqun. Yang pertama ialah bahwasanya mereka ini tidak meminta rupiah. Yang dimaksud dengan rupiah di sini ialah pengobatan kepada penyakit. Pengobatan kepada penyakit dengan cara membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran, atau doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang disyariatkan dalam Islam. Yaitu ruqyah dengan cara membaca ayat Al-Quran atau dengan membaca doa-doa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ruqyah-ruqyah yang enggak dibenarkan ialah seperti meruqyah seseorang, ruqyah dengan jambi-jambi, mantra-mantra, atau dengan kalimat-kalimat yang enggak dipahami. Dan yang semisalnya, ini ruqyah-ruqyah yang diharamkan. Nah, adapun sifat mereka ini sekarang ialah la yastarqun. Mereka ini tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Ini dikarenakan ada tiga sebab. Tiga alasan kenapa mereka-mereka itu tidak mau. Tidak minta diruqyah. Tidak meminta orang lain untuk meruqyah dia. Sebab yang pertama ialah dikarenakan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Bersandar, bertawakal yang sangat kuat, yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua ialah dikarenakan mereka tidak mau merendahkan hati mereka. Tidak mau merendahkan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini tidak mau merendahkan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ruqyah. Yang ketiga ialah Mereka tidak mau meminta ruqyah dikarenakan tindakan seperti itu ada unsur ketergantungan. Ada unsur ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikarenakan beberapa soal inilah maka mereka tidak mau minta diruqyah. La yastarqun. Nah, adapun meruqyah orang lain, maka ini diperbolehkan. Tamam, sebab ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dilakukan oleh para sahabat yang mulia kepada teman-teman yang lainnya. Nah, itu menunjukkan tidak mengapa kalau dia meruqyah orang lain. Demikian pula kalau dia meruqyah diri sendiri. Padahal ada yang sakit. Atau yang semisalnya, maka dia meruqyah diri sendiri. Itu juga perkara yang diperbolehkan. Tidak termasuk sifat tercela pada riwayat ini. Baik, sekarang bagaimana kalau kemudian ada orang lain menawarkan ruqyah kepada kita? Kita nggak minta, tidak meminta, tetapi ada orang lain yang menawarkannya kepada kita. Apakah boleh? Jawabannya ialah diperbolehkan. Dan itu tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau sedang sakit. Beliau diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga diruqyah oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan di situ beliau tidak menghalangi atau tidak mencegah Aisyah untuk demikian itu. Ketika Aisyah meruqyah beliau atau Jibril meruqyah beliau, beliau tidak mencegahnya. Menunjukkan bahwasanya kalau ditawari oleh orang yang lainnya dan kita menerima, itu tidak masuk dalam bab ini. Sehingga yang tercela, yang mengurangi nilai tawakal ialah kalau meminta, minta diruqyah. Ini yang tercela dan berakibat tidak masuk pada golongan 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Sifat yang kedua ialah wala yaktawun. Dan mereka itu tidak meminta pengobatan kai. Pengobatan kai itu pengobatan dengan besi panas. Ini yang dilarang sama dengan yang sebelumnya. Orang yang meminta dikai. Ini yang dilarang. Adapun kalau dia mengobati orang lain dengan cara kai, dengan cara besi panas, maka diperbolehkan. Sebab ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah mengobati Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dengan cara kai, dengan cara besi panas. Boleh. Sehingga pembahasan pengobatan besi panas itu sama dengan pembahasan minta ruqyah. Yang dilarang ialah memintanya. Minta ruqyah atau minta pengobatan cara kai. Sebab itu semuanya mengurangi nilai tawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah. Sifat yang ketiga ialah wala yatatayyarun. Mereka ini tidak menganggap sial dengan burung. Ini makna asalnya, menganggap sial dengan burung. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka ini punya kebiasaan, kalau punya hajat, baik mau safar, bepergian, atau mau menikahkan putrinya, atau mau bangun rumah, atau hajat apapun, mereka ini mengambil seekor burung. Kemudian diterbangkan ke udara. Dilihat sama mereka. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, maka ini merupakan tanda kebaikan menurut mereka. Sehingga mereka pun melakukan hajatnya. Tetapi kalau burung tersebut terbangnya ke arah kiri, terbang ke arah kiri, maka mereka meyakini itu tanda kejelekan. Maka mereka pun tidak melakukan hajatnya. Bisa kualat, bisa celaka, bisa binasa kalau kemudian berbuat atau melakukan hajatnya tadi. Ini tatayur, asalnya pada burung. Tapi kemudian digunakan oleh para ulama untuk bab-bab yang lainnya. Bab-bab yang lainnya. Umum. Yaitu menganggap sial sesuatu. Baik itu sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau sebuah tempat atau waktu atau yang semisalnya. Ini semuanya masuk dalam bab at-tatayyur. Silakan. Menganggap sial bulan-bulan tertentu. Tidak mau menikahkan di situ, tidak mau haji di situ dengan alasan itu bulan-bulan sial. Orang Jawa tidak mau menikahkan putrinya atau bikin hajatan pada bulan selo. Makanya mereka itu seselane barang Allah. Maksudnya bulan selo itu bulan yang penuh dengan kejelekan. Bulan Safarid. Nah, ini termasuk tatayur menganggap sial suatu bulan. Ada lagi bahkan di kalangan orang jahiliyah yang tidak mau atau bahkan menganggap sial hari. Kalau dulu mereka menganggap sial hari Rebu. Hari Rebu. Kalau di tempat orang-orang Jawa ini, mereka menganggap sial yang namanya malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Itu malam-malam yang mengerikan, kata mereka. Banyak barang-barang jelek, banyak makhluk halus berkentayangan, banyak ininya, banyak itunya. Itu semuanya dimasukkan dalam bab tatayur. Naam. Hadza huwa. Ini yang namanya tatayur. Dalam Islam tidak diperbolehkan itu semuanya. Sebab tatayur, menganggap sial sesuatu itu menunjukkan keimanan kepada takdir Allah Taala sangat berkurang. Dan juga mengurangi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alahu. Kemudian sifat yang keempat ialah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Rabb-nya. Yang terakhir ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Inilah sungguhnya sifat yang mencakup. Sifatun jami'atun lima qablaha. Satu sifat yang mencakup semua sifat-sifat sebelumnya. Jadi mereka tadi tidak mau minta diruqyah. Tidak minta pengobatan besi panas. Tidak tatayur. Itu semuanya menunjukkan kamalut tawakkul. Kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inti tauhid. Inti tauhid. Betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Menggantungkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Itu yang namanya tauhid yang murni. Tidak bergantung kepada makhluk manapun. Inilah yang namanya tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid dari ketergantungan kepada makhluk. Sehingga sesungguhnya sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, ialah sifat tahqiqut tauhid, sifat memurnikan tauhidnya dari kesyirikan besar atau kesyirikan kecil. Salah khusus para tiga perkara tadi, tidak minta ruqyah, tidak minta pengobatan besi panas, dan juga tidak menganggap sial sesuatu. Hadza huwa. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang dikatakan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Masya Allah, mudah-mudahan ini semuanya bisa diupayakan sehingga bisa berharap kepada Allah Taala supaya dimasukkan dalam kategori orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia tadi, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Dan sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, bahwa jumlah mereka tidak hanya 70 ribu orang saja, namun ternyata lebih daripada itu. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta tambahan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, meminta tambahan kepada Allah tabaraka wa taala, dan ditambahi lagi setiap 1000, setiap jumlah 1000 ditambahi lagi dengan 70.000 orang lagi. Sehingga kalkulasinya ialah sekitar 4.900.000 orang. Jumlah yang sangat besar. Itu jumlah yang melebihi para sahabat. Para sahabat jumlahnya enggak segitu. Paling ratusan ribu saja. Demikian pula para tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in. Sehingga kita masih punya harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan masih ada kesempatan tempat bagi orang-orang yang memiliki sifat yang mulia ini. La yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita bahas kembali lanjutan riwayat ini dan juga masalah-masalah yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah orang-orang yang disebut dalam hadis sudah ada atau baru menunjukkan jumlah saja? Loh, kalau orang-orang sudah ada, nanti disebutkan setelah itu Uqasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya termasuk mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Sehingga sudah ada orang-orangnya itu. Data. Hadza huwa. Apakah termasuk tercela atau dibolehkan pengobatan untuk orang sakit gagal jantung dengan cara alatnya dengan kejutan listrik? Alatnya ada lempengan-lempengan besi yang dialirkan ke listrik yang ada temperaturnya. Ini sesungguhnya perlu pembahasan ulang. Yaitu pembahasannya apakah listrik itu api ataukah bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, pengobatan kai dengan besi panas itu betul-betul besi yang menganga. besi yang sangat menganga sekali. Adapun yang namanya lempengan besi yang dialirkan ke listrik untuk apa namanya membuat kejutan-kejutan pada jantung, beda kondisinya dengan yang namanya apa namanya besi yang panas. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini memang perlu dibahas lebih ulang, tapi secara zahir wallahu a'lam tidak masuk pada pembahasan kai tadi. Tidak masuk pada pembahasan kai tadi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perbuatan Husain bin Abdurrahman mengeluarkan dia dari golongan 70 ribu orang tersebut? Ini di mana beliau minta ruqyah. Zahirnya wallahu a'lam ialah tidak demikian. Secara lahirnya demikian. Sebab perbuatan beliau ini dipuji oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah ahsan, telah berbuat baik seseorang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Sehingga di sini Husain bin Abdurrahman bertindak dengan ilmu yang belum capai, ilmu yang beliau dapatkan. Dan tidak mengetahui yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan secara zahir wallahu a'lam demikian. Sehingga bisa dikiaskan kepada orang-orang yang tidak tahu hukumnya atau dia belum sampai ilmunya ini. Wallahu a'lam bishawab wa yus'al, dan perlu ditanyakan lagi tentang masalah hati ini. Naam. Apakah termasuk memakan harta anak yatim jika seorang ibu menggunakan harta anaknya yang yatim karena membutuhkannya? Baik, kalau sang ibu itu sebagai pengurusnya yang mengurusi anak-anak yatim tadi, maka kalau sang ibu itu orangnya belum mampu, orangnya fakir, diperbolehkan bagi dia untuk memakan harta anak yatim bil ma'ruf dengan cara yang baik sebagai ganti kepengurusan dia terhadap anak-anak yatim tersebut. Nah, kalau dianya orang yang mampu, orang yang kaya, maka fal yasta'fif, disebutkan dalam Al-Quran, hendaklah dia itu menjaga kehormatan dirinya. Nah, ada yang bilang bahwa keyakinan, bila ada kupu-kupu di rumah, maka akan ada tamu datang, adalah merupakan al-fa'l. Karena orang bersemangat berbicara dengan tatayur yang membuat orang putus asa, apakah hal itu benar? Baik, sungguhnya keyakinan seperti ini itu apa namanya enggak dimasukkan dalam bab tafaul. Tafaul itu ialah harapan besar yang bersifat kebaikan. Misalkan ada seseorang yang pembawaannya sakit terus. Kemudian apa namanya dia dinamai dengan nama yang menunjukkan arti kesembuhan. Itu yang namanya tafaul. Adapun yang satu ini enggak masuk dalam bab tafaul. Ini sebenarnya masuk dalam bab khurafatnya orang-orang Jawa. Kalau dia meyakini, kalau ada kubu-kubu dia yakin bakal ada yang namanya tamu. Ini keyakinan yang jelas-jelas enggak dibenarkan. Hadza huwa. Sehingga lebih tepatnya untuk meninggalkan anggapan-anggapannya seperti itu. Ada tamu, ada kupu-kupu, tamu, ada burung gagak lewat, orang mati. Ada burung hantu, ada hantu. Itu semuanya perlu ditinggalkan, semuanya merupakan khurafat orang-orang Jawa. Nah, beda dengan yang namanya tafaul. Berarti tertutup kemungkinan bagi kita masuk golongan tadi. Apakah demikian? Ya, kenapa demikian? Tidak tertutup kemungkinannya. Kalau saya katakan sudah ada orangnya, artinya sebagaimana yang disebutkan tadi itu, sudah ada orangnya memang diantaranya Ukais bin Mihsan. Tetapi siapa saja yang disebutkan, kita enggak bisa mengatakan demikian, sebab yang disebutkan ala Rasulullah ialah cuma Ukasyah ibnu Mihsan saja. Ingat, insya Allah ta'ala masih terbuka pintu untuk orang-orang belakangan ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang disebutkan dalam riwayat ini. Yang penting dia memenuhi persyaratannya, sifat-sifatnya yang mulia tadi. Tamam, yang menunjukkan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhidnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.